pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita malam. Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Kamis 3 Maret 2016 dibacakan Ardiansyah. Seorang istri di Gayolus tewas mengenaskan ditikam oleh suami. Petugas gabungan gagal tertibkan pedagang sayur di Loksmawe. Oknum polisi tertangkap basah simpan ratusan butir pil ekstasi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Syekh Saman Aman Budi, 40 tahun, warga Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayolues, nekat menikam istrinya Hamidar, 40 tahun, hingga tewas. Peristiwa ini terjadi di pondok kebun milik mereka. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa menikam istrinya setelah menuduh korban berselingkuh. Informasi yang dihimpun, Aman Budi membunuh istrinya Hamidar pada Rabu malam di kebun miliknya di kawasan Pegunungan Bada Uken Sangir atau 8 km dari desa Sangir. Pelaku menikam korban berkali-kali di bagian dada dan perut hingga tewas di tempat. Kemudian Kamis pagi, pelaku menyerahkan diri ke kepala desa Sangir. Pelaku yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan dipasung selanjutnya diamankan aparat Polres Gayolues. Bahkan 3 tahun silam pelaku juga pernah menikam anaknya hingga luka parah. Kapolres Gayolues AKBP Bakti RIN mengatakan motif pelaku membunuh istrinya karena mencurigai korban selingkuh dengan warga Gumpang Putri Betung yang berprofesi sebagai tukang parkir. Bahkan kepada polisi, pelaku mengaku tidak menyesal telah membunuh istrinya. Sudarlun, petugas gabungan dari Satpol PP dan aparat keamanan gagal menertibkan pedagang sayur yang berjualan di luar pasar sayur C kawasan Kota Loksmawe Kamis pagi. Pasalnya, para pedagang yang mayoritas ibu-ibu menghadang petugas yang ingin memindahkan lapak mereka. Tim gabungan yang gagal menertibkan pedagang sayur akhirnya balik ke kantor. Anggota DPRK Loksmawe M. Hasbi yang turun ke pasar di Sperandakop membicarakan dan menemui para pedagang menyatakan akan berkoordinasi dengan persoalan di pasar sayur C Loksmawe. Sementara itu, Kepala di Sperandakop Loksmawe Halimudin mengakui proses penertiban pedagang sayur gagal dilakukan oleh petugas. Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi kembali dengan seluruh instansi terkait untuk mencari solusi. Halimudin menegaskan petugas akan kembali melakukan penertiban pekan depan. Sudarlun, seorang oknum polisi berinisial Aibtu M, anggota Satres Narkoba Polres Madinah, ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara setelah tertangkap basah menyimpan ratusan butir pil ekstasi. Pelaku ditangkap dalam penyergapan di Jalan Garuda 4, Perumnas Mandala, Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu malam. Seorang temannya berinisial S turut diamankan oleh petugas. Informasi yang diterima dari kedua pria ini disita pil ekstasi berjumlah 400 hingga 900 butir. Humas BNN Sumatera Utara, AKBP S. Sinuhaji, belum mau memberikan keterangan rinci terkait kasus ini karena perlu koordinasi dengan Polda Sumatera Utara. Namun ia membenarkan jika pelaku yang mereka ringkus kali ini merupakan anggota polisi. Informasi yang berkembang, keberadaan pelaku di Medan memang untuk melakukan transaksi pil haram tersebut. Keberadaannya telah terendus oleh petugas yang langsung mengintai oknum bintara tinggi itu sebelum tiba di lokasi penangkapan. Darlun, sekitar 3 hektar sawah yang telah ditumbuhi gambut di Desa Blangwi Panjo, Kecamatan Blangmangat, Lok Sumawe, Kamis siang terbakar. Kebakaran sempat menimbulkan kepanikan warga karena kobaran api hanya terpaut beberapa meter dari rumah penduduk. Ketua Tagana Lok Sumawe, Samsul Bahri, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan sumber api yang melahap lahan gambut seluas 3 hektar yang tumbuh di areal persawahan. Namun diduga api bersumber dari puntung rokok yang dibuang warga. Menurutnya api yang membakar gambut begitu cepat membesar karena gambut dalam kondisi kering. Kondisi ini diperparah terik matahari yang cukup panas. Warga yang melihat gumpalan asap tebal langsung menuju lokasi untuk memadamkan api. Api sempat membesar bahkan jarak api hanya tinggal 2 meter dari rumah penduduk. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah mobil pemadam tiba di lokasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 7 warga Aceh Tamiang terdeteksi menderita penyakit kusta. Guna mencegah penyakit tersebut mewabah di Tamiang, Dinas Kesehatan Aceh Tamiang melaksanakan pelatihan singkat percepatan eliminasi penyakit kusta dan eradikasi penyakit prambusia. Wakil Bupati Aceh Tamiang Dr. Andes Iskandar Zulkarnain saat membuka pelatihan mengatakan, pelatihan ini untuk menindaklanjuti upaya intensifikasi penemuan kasus penyakit kusta dan frambusia di tengah masyarakat. Ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan terhadap penyakit kusta agar tidak menular. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang Dr. M. Nur Fajri menyebutkan 7 warga Aceh Tamiang yang terjangkit penyakit kusta yakni di Kecamatan Rantau sebanyak 3 orang, di Kecamatan Karangbaru 3 orang, dan di Bandar Pusaka 1 orang. Saat ini semua penderita kusta sedang diobati. Umumnya mereka mengidap penyakit tipe kusta basah dengan lama pengobatan 12 hingga 18 bulan. Darlun, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BP3A Aceh, Dahlia MAG, mengungkapkan para pelaku lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT di Aceh mulai mengincar kalangan remaja. Hal ini disampaikan Dahlia saat menjadi pemateri dalam sosialisasi perangkat hukum perempuan dan anak yang digelar di Balai Desa Padang Tiji Pidi Rabu kemarin. Dahlia mengatakan pelaku LGBT sudah mulai mengincar remaja di Aceh. Anak-anak cenderung tidak sadar, sehingga perlu peran orang tua, masyarakat sekitar, dan pemerintah untuk mengantisipasi hal ini dengan memperketat aturan. Ia juga menyarankan para orang tua mengawasi anak mereka, khususnya remaja, untuk menghindari dari pergaulan bebas dan media sosial yang tidak sehat. Sementara Bupati Pidi Sarjani Abdullah juga menekankan agar para orang tua membekali anak-anaknya dengan ilmu agama agar terhindar dari perilaku menyimpang atau LGBT. Pemerintah tetap mengakomodasi sehingga kekerasan bisa diminimalisir dan LGBT bisa diantisipasi. Darlun, sejumlah ternak kerbau milik warga di Desa Lurhat, Kecamatan Cutgiri, Aceh Utara mati mendadak dalam 3 hari terakhir. Kerbau tersebut mati akibat diserang penyakit septisemia epizootika atau ngorok. Murtala, warga Rehat, menyebutkan dirinya memiliki kerbau sekitar 70 ekor. Namun sejak Selasa kemarin sudah 5 ekor kerbau miliknya yang mati. Diduga kerbau mati akibat diserang penyakit ngorok karena sebelum mati Murtala sempat melihat kerbau miliknya ngorok. Selain 5 ekor kerbau miliknya yang mati mendadak akibat serangan penyakit tersebut, Murtala mengaku juga menemukan 3 kerbau lainnya yang mengalami penyakit yang sama dalam kondisi sekarat. Namun 3 ekor kerbau tersebut sempat disembelih sebelum mati. Tim Klinik Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Aceh Utara, Muzakir Anwar, mengakui telah mendapatkan laporan dari peternak di Cotgiri terkait ternak kerbau yang terserang penyakit ngorok. Pihaknya telah turun ke lapangan